إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمة الله, insya Allah Ta'ala pada sore hari ini pada kajian kitab Al-Adabul Mufrad kita masuk pada bab yang baru, bab Arifu Fil Ma'isyah, bab sederhana dalam kehidupan. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Harami ibn Hafs, telah menceritakan kepada kami Harami ibn Hafs qala, beliau berkata, haddatsana Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid qala, haddatsana Sa'id ibn Katsir ibn Ubaid, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Katsir bin Ubaid qala, haddatsani Ali, beliau menyatakan, ayahku telah bercerita kepadaku. Qala, beliau berkata, dakhaltu ala Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Aku pernah mengunjungi Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridai beliau radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya Abu Bakar Siddiq. Faqala, kemudian Aisyah menyatakan kepada Kathir bin Ubaid, laki-laki, amsik hatta akhika lukbati, peganglah sehingga aku bisa menjahit lukbati. Lukbati ini macam kebaya, ya, jubah perempuan. Fa'am sabtu, kemudian aku memegangnya. Fa'ultu, maka aku mengatakan kepada Aisyah, ya ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin, lau kharajtu wa akhbartuhum la'adduhu minki bukhran, seandainya aku keluar menghabarkan kepada mereka orang-orang, niscaya mereka itu akan menganggapmu sebagai orang yang bakhil. Sudah bajunya usang, kok masih dijahit, tidak ganti baju. Orang-orang akan mengira bakhil, pelit, tidak mau ganti. Orang kakak Aisyah mengatakan, absir sya'na, lihatlah dirimu, innahu la jadida liman la yalbasul kholak, sesungguhnya tidak dianggap baru orang yang tidak pernah memakai pakaian yang sudah usang. Belum usang, masih bagus, ganti lagi. Terus begitu. Maka belum terlanjur memakai pakaian yang baru. Karena hak baju itu adalah dipakai sampai usang. Dan itulah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, pada asar ini ya, sahih atau hasan al-isnad, sanadnya hasan. Di sini diceritakan bahwasanya Kathir bin Ubaid, beliau adalah Rabi'u Aisyah, yakni seseorang yang itu masih muda waktu itu, yang diambil anak oleh Aisyah untuk disusukan kepada saudarinya Aisyah sehingga menjadi mahram dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tidak punya anak dari Rasulullah alaihi wasallam. Masuk mengunjungi Aisyah. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha meminta tolong kepada Kathir bin Ubaid untuk memegangkan kebayanya yang hendak dijahit. Lalu dipegang, lalu dijahit. Setelah itu, Kathir bin Ubaid mengatakan, seandainya saya keluar mengkabarkan tentang ini pada orang-orang, supaya mereka akan menganggapmu bakhil, pelit, gak mau mengeluarkan harta untuk beli baru. Maka Aisyah menegur, lihatlah dirimu. Maksudnya, kamu harus tahu pada diri. Kamu harus ngaca juga. Sesungguhnya tidak dianggap memakai sesuatu yang baru kalau dia tidak pernah memakai yang baru tersebut sampai usang. Karena hak sesuatu yang baru itu hendaknya dipakai sampai usang. Barakallahu fiik. Oleh karena itu, kalau ada teman kita memakai baju baru atau mobil baru, ada doanya. Disebutkan dalam buku doa Ismail Muslim. Ilbas jadidan wa'ish kariman wa'ud syahidan. Pakailah ketika baru. Wa'ish kariman dan hiduplah mulia dengan ketaatan. Wa'ud syahidan dan matilah dalam keadaan mati syahid. Itu doa untuk saudara kita yang memakai baju baru atau sesuatu yang baru. Kita doakan. Barakalawikum. Pada asar ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah tawadu'u Aisyah radhiyallahu anha. Tawadu'nya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tawadu, rendah hati. Beliau di antara bentuk tawadunya, beliau masih memakai baju yang beliau jahit, yang bisa dimanfaatkan, tidak minder. Barakallahu fiikum. Kemudian faedah yang kedua, qona'atu Aisyah radhiyallahu anha. Adanya sifat qona'ah, menerima apa adanya pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fiikum. Jadi antara bentuk tawaduk Rasul alaihi wasallam selaku pemimpin rumah tangga ummahatul mukminin dan disebutkan oleh para ulama pada kehidupan beliau dalam rumah tangga menunjukkan sifat tawaduk beliau. Ketika Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan oleh Nabi setiap harinya ketika bersama istrinya? Jawabannya, membantu istrinya di rumah, keluar rumah kalau waktu sholat. Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi beliau yang membantu masak, menjahit sandalnya sendiri, menjahit bajunya sendiri, dan mengangkat air dari ember. Itu kehidupan Nabi bersama keluarga. Kata para ulama, ini menunjukkan tawaduk beliau. Beliau tidak selalu minta dilayani oleh istri-istrinya, bahkan membantu istri-istrinya. Jangan kemudian sebagai suami itu tahunya ya suami berkewajiban memberi nafkah, tetapi selalu menuntut hak, ya mendapat khidmat pelayanan dari istri. Ya, pokoknya nasi uang sudah, sisanya istri semua yang nyuci, yang masak, ya sementara dibiarkan keluyuran. Tidak seperti itu Nabi alaihi wasallam. Barakallahu. Sayyid. Kemudian ikhwan wa billah rahimana wa rahmatullah. Faedah yang ketiga. Al-haqqu ala iqtisad fil malbas. Anjuran untuk sederhana dalam berpakaian. Tidak boleh berpakaian melebihi harga dari kemampuannya. Gajinya per bulan 1 juta. Anaknya banyak, tanggungan banyak, tapi beli baju yang 500 ribu, kayak hutang. Atau memakai pakaian yang mewah, yang berbahan-bahan yang haram, sutra, maka itu dianggap tidak pertengahan, tidak sederhana dalam berpakaian. Barakallahu fiik. Karena sesungguhnya, wa anna man labisa al-khalaq alladhi yahtaju ila ayyurqa'a wa ila ayyukhaqa faqad ittasaddaq. Kalau ada orang memakai pakaian yang usang, awalnya baru lama-lama dipakai agak usang, kemudian masih butuh dijahit karena sobek sedikit, masih dia jahit, berarti dia telah melakukan ya sikap pertengahan, sederhana dalam hidup. Dan ini yang disukai dalam Islam. Bukan berarti tidak boleh beli baju baru atau ingin beli baju baru bagi yang sudah punya baju. Bukan demikian. Tetapi, barakallahu, kalau memakai baju tidak sampai usang, ya, jelek sedikit, padahal masih bagus, ganti. Ya. Banyak barakum di luar negeri sana, walaupun dia muslim. Ya, hanya pakai 5 kali, sudah dikresekin, taruh depan rumah. Ya. Nah, maka orang Indonesia yang terlalu sering datang, masih bagus ternyata. Hanya kotor sedikit, dijual lagi. Ya. Maka yang namanya pakaian itu barakallahu, yang terbaik itu adalah pakaian takwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-26, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawa'atikum. Al-A'raf 26. Wahai bani Adam, sungguh telah kami turunkan pakaian untuk kalian diwarisi syawal itu untuk menutupi aurat kalian. Ini menunjukkan fungsi pakaian adalah menutupi aurat, bukan fungsi pakaian adalah untuk bergaya-gayaan atau dalam rangka dibangga-banggakan, bukan. Di sini dalam surah Al-Ayat ke-26 adalah semata-mata untuk menutup aurat, walaupun itu usang, masih bisa dipakai. Warnanya sudah agak luntur. Warisha dan juga sebagai perhiasan untuk kalian. Walibasu taqwa dzalika khair. Namun pakaian ketakwaan itu lebih baik. Disebutkan dalam tafsir yang dimaksud pakaian ketakwaan adalah pakaian berupa amalan takwa. Ya. Yang mana dengan itu dia bisa menutupi dirinya dari dosa. Tidak melakukan keharuman. Berarti dia telah memakai pakaian takwa. Itu lebih baik daripada baju bagus tetapi hatinya kotor. Para ulama menyebutkan barakalakum hati yang kotor terselimutkan baju yang baik itu lebih jelek daripada hati yang bersih tetapi memakai baju yang kotor. Ya, orang pakainya bagus tetapi hatinya kotor. Sementara ada orang pakaiannya kotor, miskin, tetapi hatinya bersih. Maka itu lebih baik. Kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an barakalakum dalam surat Al-Isra ayat ke-27 tentang larangan untuk boros, menghambur-hamburkan harta. Di antaranya adalah barakalakum ya tidak pertengahan, tidak sederhana dalam berpakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mubadzirin kanu ikhwan asy-syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang boros mereka adalah saudara-saudaranya setan. Wa kana asy-syaitanu li rabbihi kafura. Dan sesungguhnya setan amat ingkar, amat kufur terhadap Rabb-nya. Barakallahu. Beda halnya dengan punya pakaian baru bagus-bagus, tapi tidak syar'i. Ya, entah itu karena bahannya haram, sutra bagi laki-laki, atau modelnya seperti model orang-orang kafir, atau bentuknya adalah bentuk membentuk lekukan tubuh bagi perempuan, maka yang baru-baru itu ya boleh dipakai hanya di depan suaminya. Ini kalau perempuan, selama barakalakum tidak ada unsur menyerupai orang-orang. Maka kalau yang baru-baru itu adalah pakaian yang tidak syar'i, maka barakalakum diganti dengan pakaian yang syar'i, walaupun beli baru. Saya kan tidak apa-apa, ya. Juga Saudi second, ya, yang barunya itu 300 misalkan, second hanya barakalakum 5.000, peng 20, ya 100.000, ada seperti itu. Atau beli baru kalau mampu, maka seperti itu harus ada barakalakum berubah. Oh ya, ikhwan wa'alaikumsalam. Rahimahnya warahmatullahi wabarakatuh. Faedah yang berikutnya. Wa man labisa al-jadida min kulli marrah fa huwa musrif. Barang siapa yang memakai baju itu selalu yang baru. Hanya berapa hari buang ganti terus. Buang ganti terus, maka dia adalah orang yang musrif. Berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, dalam menghamburkan harta. Wal israfu akibatuhu al-israf wal ikhdam. Dan melampaui batas menghambur-hamburkan harta, ya, akibatnya yang akan dia dapat adalah dia ikhlas, bangkrut, wal-i'dam, dan tidak memiliki apa-apa. Barakallahu fiik. Dan ini banyak kita dapat. Barakallahu fiik. Ikhwan wa akhwatillah, rahimah wa rahmatullah, disebutkan dalam hadis Nabi Al-Quran bersabda dalam riwayat Al-Bukhari, ma'aluka ma'afaddamuka wa ma'alu warisika ma'afarta. Hakikat dari hartamu adalah apa yang telah kamu belanjakan. Bisa dekatkan. Sementara harta ahli warismu adalah apa yang masih engkau tahan, yang masih ada pada dirimu. Maka tidak ada bagusnya, tidak ada manfaatnya membagakan baju selalu baru terus. Kalau dia mati, jadi rebutan ahli waris. Beda halnya kalau dia memakai baju seadanya, ketika memang sudah tidak bisa dipakai atau mungkin mengurangi wibawa, baru dia ganti beli baru lagi dari sisa uang yang dia miliki, dia infakkan. Maka itulah uang yang sebenarnya. Jadi harta seseorang itu yang sudah habis, entah habisnya dimakan sendiri atau diberikan orang sia-sia atau diinfakkan ke jalan Allah, fillah wa fillah. Maka itu hartanya. Maka akan dihitung. Yang di jalan kebaikan dapat pahala kalau ikhlas, di jalan kejelekan dapat dosa. Sementara yang masih ada, yang dia banggakan atau tidak dia banggakan, itu milik ahli waris. Ini kata Nabi Al-Syarif. Barakallahu. Oleh karena itu, Aisyah tadi mengingatkan kepada Kafir bin Ubaid, nah lihatlah dirimu. Tidak dianggap memakai baju baru kalau dia tidak pernah pakai yang usang. Tidak pernah pakai sampai usang. Karena baju baru yang terlalu dia pakai, ganti dikit baru. Baru ganti. Maka itu sebenarnya milik ahli waris. Baik yang terakhir. Dalilun ala masyru'iyyati jadri man yatakallam bi khata' aw yaf'alu khata'an li'anna dzalika min babil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Pada hadis tersebut, akar tersebut terdapat dalil disyariatkan menegur orang yang berbicara dengan kesalahan atau berbuat kesalahan. Karena hal itu termasuk bab amar ma'ruf nahi munkar. Namun ini juga perlu diingat, ya, dilihat kondisi, ya, manakala manfaat akan muncul daripada mandorot, lebih besar manfaat, maka boleh. Tapi kalau mandorot lebih besar, maka ditahan dulu. Cari barakallahu'alaikum kesempatan berikutnya atau waktu yang tepat. Barakallahu'alaikum. Maka ini walaupun terkait baju, tetapi juga menyangkut semua harta. Tidak harus baru. Dan tidak harus selalu baru. Ya, punya motor lecet sedikit ganti, punya mobil sudah lecet sedikit padahal irit ganti. Berapa lagi? Baik. Alhamdulillah rahimah dan rahimah. Jadi ini yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.